Dinggo wektu iki, dino iki, sasi iki, aku ra kerja dek. Wong tua mus ngejak, mes nguyak-nguyak aku kon rabeni. Dek, aku pamit kerja, kowe nek kene njogo ati. Aku nek kono yo njogo ati. Dongakno aku entuk rejeki sesuk taun ngarep. Insya Allah, awak dhewe rabi. Dek sorry bukane aku ra sayang, kabeh iki merko lagi kahanan. Dek ngerti yo, lungo ku pamit kerja. Aku janji ra golek wong liya. Sing tak jaluk mung siji, kowe tetep setia. Tinggal lungo kerja kowe ojo mendua. Ojo nganti mikir aku sing ora-ora. Kita setia nanti pastikan bahagia. Muka wae kowe neng kono ra ilang rasa. Aku janji perasaanmu bakal tak jogo. Wis cukup semene awak dewe lepadu. Hop stop deh aku cinta kepada dirimu. Yeah sorry bukane aku rasa. Insya Allah tahun ngarep lamar aku. Jujur aku pengen cepat dihalalkan sama wa ure bareng panjenengan. Besok bukane aku rasa yang kabeh iki merko lagi kanan. Dengar dia lungo ku pamit kerja. Aku janji ra golek wong liya. Besok jadi kita hingga sampai nanti usia kita tua, sampai akhirnya kita tutup mata, sampai berhentinya nafas kita.